ada hanyalah penyesalan di dalam hati dan menjadi hancur. Semua telah hilang, hanyut terbawa anganku. Jadi harapan yang tak mungkin ku tempatkan.